إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إخوان وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan mampu melakukan peribadatan yang selama ini kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham yang demikian ini, bahwasanya tidaklah kita mampu beribadah kecuali semata-mata memang murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan yang ada pada diri kita, niscaya akan hilang perasaan rasa ujub, bangga diri dan perasaan ria ingin dipuji oleh manusia dari amalan ibadah yang kita lakukan. Karena kita merasa tidaklah mungkin kita dapat beribadah kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid. Yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai bab yang ke-24, itu membahas tentang hukum sihir dan hukuman bagi penyihir. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki poin yang selanjutnya, yaitu min subulil wiqayati minas sihri, di antara cara-cara membentengi diri dari sihir. Yang pembahasan ini ana ambil dari kitab Muqarrar, kitab tauhid yang diajarkan di Salafiyah Wusta, ya, tingkatan SMP di Saudi. Ya, ana pernah ngajar di Bin Bas, di sana pakai kitab Muqarrar yang diajarkan di Saudi. Ya, di sana dijelaskan di antara cara-cara membentengi diri dari sihir. Yang pertama disebutkan dalam kitab tersebut adalah salatul fajri fi jama'ati. Salat fajar atau salat subuh secara berjamaah. Salat subuh secara berjamaah ini diantara salah satu wiqayah, benteng bagi kita untuk membentengi diri dari sihir. Yang kedua yaitu membentengi diri bil auradi syar'iyah, dengan wirid-wirid yang syar'iyah. Kalau kita lihat dari wirid-wirid yang dijelaskan oleh penulis dari kitab tersebut, ya, bagi kita yang biasa membaca zikir pagi dan petang, maka ini tidaklah kalau kita biasa membaca zikir pagi dan petang, maka kita telah ketahui bersama di antara zikir-zikir yang biasa kita baca, yaitu pada zikir pagi dan petang. Wa min dzalika, di antaranya adalah membaca surat Al-Muawwidzat. Ya, surat Al-Muawwidzat. Itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Thalatha marrat fis sabahi wal masai wa indan naum. Yang dibaca tatkala pagi dan sore hari dan tatkala mau tidur. Kemudian yang kedua, qira'atu ayatil kursi fis sabah wal masa. Membaca ayat kursi pada pagi dan petang. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca qira'atul ayataini min akhiri suratil Baqarah. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di sini penulis membawakan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat yang akhir dari surat Al-Baqarah pada malam harinya, kafatahu, maka dua ayat tersebut akan mencukupinya, akan melindungi bagi sang pembacanya. Kemudian pula membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini biasa kita baca ya fis sabah wal masa, yaitu zikir pagi dan petang 3 kali. Kemudian juga kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Dan ini kita baca pun 3 kali pada pagi dan petang. Ya, ini adalah wirid-wirid yang biasa kita baca pada pagi dan petang, yaitu setelah selesai sholat asar dan setelah selesai sholat subuh. Kemudian yang ketiga, yaitu aklu sab'i tamratin min tamratil ujwah ala riki sabahan, memakan 7 butir dari kurma ajwah ya pada pagi hari. Bagi kita yang memiliki kurma ajwah, ya ini di antara faedahnya adalah dapat membentengi diri kita dari sihir yang kita makan pada pagi hari. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bisab'i tamratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum samun wala sihrun. Barang siapa yang pada pagi harinya dia memakan 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu racun dan sihir tidak akan memberikan mudarat kepada dirinya. Ini di antara cara-cara membentengi diri kita dari sihir. Kita langsung masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah surat Al-Baqarah ayat 102, yang mana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam. Di dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam, beliau membawakan dalil surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Yang mana di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya sihir, baik pelakunya maupun orang yang mempelajarinya maupun orang yang mengajarkannya adalah syirik. Ditinjau dari 5 sisi. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Nawaqidul Islam menjelaskan ayat yang mulia ini. Ayat yang mulia ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka mengikuti perkataan syaitan yang menuduh Nabi Sulaiman memiliki sihir. Yang mana Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengatur dan menundukkan para jin dan syaitan. Mereka di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka syaitan melontarkan kedustaan. Ya, mereka menuduh Nabi Sulaiman, yang mana tidaklah mungkin Nabi Sulaiman dapat menguasai kami, para syaitan dan jin, kecuali Nabi Sulaiman itu memiliki ilmu sihir. Ya. Dan orang-orang Yahudi ini mengikuti apa yang dikatakan oleh syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah orang-orang Yahudi, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mengikuti apa-apa yang telah diucapkan, yang dibacakan oleh syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Yang mana syaitan menuduh Nabi Sulaiman itu memiliki sihir. Mereka menyangka tidaklah mungkin Nabi Sulaiman dapat mengatur jin dan para syaitan kecuali beliau memiliki ilmu sihir. Dan orang-orang Yahudi mengikutinya, mengikuti perkataan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu." Ini sisi pendalilan yang pertama yang menunjukkan sihir adalah kekufuran. Tatkala orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan yang menuduh Nabi Sulaiman melakukan perbuatan sihir, yang mana sihir ini adalah merupakan kekufuran, maka Allah mengatakan wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir dengan sebab beliau memiliki ilmu sihir. Ya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya sihir ini adalah kekufuran yang tidak layak dilakukan oleh seorang nabi. Kemudian sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Maka Sholeh Al-Fawzan mengatakan dalla ala anna ta'lima sihri kufrun. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mengajari ilmu sihir adalah kufur. Syaitan adalah kufur. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mengapa mereka kafir? Karena mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Menunjukkan bahwasanya mengajarkan ilmu sihir kepada manusia adalah kekufuran. Yang pertama, sisi pendalilan yang pertama, ya tatkala Allah berfirman wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, menunjukkan bahwasanya sihir itu secara zatnya adalah merupakan kekafiran ataupun kesirikan. Dan orang yang mengajarkan sihir pun kafir. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir yang mereka mengajarkan manusia sihir. Kemudian sisi yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin, yakni al-malakaini, ya Harut wal Marut. Ya, wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut. Memang ada khilaf kemarin sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang siapakah Harut dan Marut ini. Kalau kita lihat konteks dari ayat yang mulia ini, zahirnya Harut dan Marut ini kembali kepada dua orang malaikat. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Sholeh Al-Fauzan. Dijelaskan di dalam kitabnya yang mulia ini, bahwasanya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang memang Allah turunkan dua malaikat ini dalam rangka untuk menguji manusia. Sebagai fitnah ujian bagi manusia. Ya. Bukan menunjukkan akan bolehnya mempelajari ilmu sihir. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ini untuk menguji manusia. Yang mana dua malaikat ini ya tatkala ingin mengajarkan ilmu sihir, menasihatkan, memberikan nasihat kepada orang yang ingin belajar ilmu sihir, Allah berfirman wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan ilmu sihir kepada seseorang hatta yakula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah ujian buat kalian. Kalau kalian belajar sihir, nanti kalian bisa kufur. Fala takfur. Maka janganlah kalian kufur dengan sebab kalian belajar sihir. Maknanya janganlah kamu belajar sihir. La tata'allam as-sihra fatakfur. Kenapa? Karena niscaya kalian akan menjadi kufur, melakukan kekufuran. Faman ta'allama as-sihra kafara. Maka orang yang dia belajar sihir, kufur. Sihir, kufur. Orang yang mengajarkan sihir, kufur. Orang yang belajar sihir juga kufur. Ya. Dan orang yang ridho terhadap sihir, yang dia tidak mengingkari perbuatan sihir, bahkan dia menyenanginya, tidak ada unsur kebencian terhadap sihir dengan segala bentuknya, maka dia pun kufur. Berarti ada empat jenis, ada tiga jenis manusia. Yang pertama adalah yang dia mengajarkan sihir, yang kedua yang belajar sihir, dan yang ketiga adalah yang dia ridho dengan sihir. Kemudian sisi yang keempat yang menunjukkan akan kekufuran sihir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimu," dan sungguh mereka telah mengetahui, "laman istarahu," bagi orang yang dia telah membeli sihir, laman istarahu, bagi orang yang dia telah membeli sihir, maknanya adalah menggunakan sihir, ya, orang yang menggunakan sihir, malahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya di akhirat min khalaq dari keberuntungan. Al khalaq di sini adalah al jannah. Ya. Maka yang seperti ini, tatkala orang yang menggunakan sihir, Allah mengatakan tidak ada keberuntungan di akhirat, dia tidak akan dimasukkan ke dalam al jannah, menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekufuran yang mencegah seseorang masuk ke dalam surga. Ini sisi yang keempat. Adapun sisi yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Baqarah ayat 103, Allah berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau." Seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, seandainya mereka mau beriman, meninggalkan sihir dan mereka mau bertakwa, hada dalilun ala anna sihra yunafil iman wattaqwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya sihir ini meniadakan keimanan dan ketakwaan. Seandainya mereka mau beriman dan bertakwa meninggalkan sihir, menunjukkan tatkala mereka belajar sihir, ini menafikan keimanan dan ketakwaan mereka. Nah, ini lima sisi pendalilan dari surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 103 yang menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah merupakan kekufuran ataupun kesirikan, baik pelakunya, baik orang yang mengajarkannya, baik orang yang mempelajarinya, maupun orang yang ridho terhadap sihir. Dalil yang selanjutnya, yang kedua, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yaitu surat An-Nisa ayat 51, yang ayat yang mulia ini pun pernah dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab pada bab sebelumnya, ya, bab anna ba'du hadil ummah ya'budul awthan. Itu ayat An-Nisa ayat 51 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi, alam tara. Ini adalah istifham ingkari, pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad, alam tara, khitabnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat, ilal ladina, kepada orang-orang, utu nasiban, yang mereka diberikan bagian minal kitabi, yaitu minat Taurat, bagian dari kitab At-Taurat. Ayat ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wa taghut, yang mana mereka itu orang-orang Yahudi beriman kepada al-jibti wa taghut, dan beriman kepada taghut. Salah satu kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada jibti wa taghut. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab membawakan tafsiran dari firman Allah yang mulia ini, membawakan perkataan Umar, al-jibtu di sini adalah as-sihru wa taghut as-syaitan. Ya, al-jibti yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sihir. Yu'minuna bil jibti ay bisihri. Mereka itu orang-orang Yahudi yang mereka telah Allah kafirkan, mereka itu beriman kepada sihir dan juga kepada taghut, dan taghut ini adalah syaitan. Yang mana syaitan ini adalah pembesarnya taghut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, bahwasanya taghut itu ada lima pembesarnya, dan yang paling ketuanya, yang paling besar dari taghut adalah iblis laknatullah alaihi. Kemudian orang yang waman ubida wa huwa radin, orang yang dia disembah dan dia dalam keadaan ridho, senang disembah. Kemudian orang yang mengajak manusia agar beribadah kepada dirinya, walaupun mungkin tidak ada orang yang beribadah kepada dirinya, tapi tatkala dia mengajak seseorang beribadah kepada dirinya, mungkin seperti syekh-syekhnya sufi, ya, kalau saya mati bolehlah kalian minta kepada saya, ataupun yang semisalnya, walaupun tidak ada orang yang menyembahnya, maka dia adalah taghut. Kemudian yang keempat, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum yang telah Allah turunkan. Dan yang kelima adalah orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ini lima para pembesar dari taghut. Ya. Wa qala Jabir, dan berkata Jabir, wat tawagithu, dan ini maksud dengan tawagith adalah kuhanun, adalah kahin, kana yanzilu alaihim syaitan, yang mana syaitan turun kepada mereka, fi kulli hayyin wahid, yang mana pada setiap kaum, setiap kampung memiliki seorang kuhan, kahin, Ya, kuhan ini jamak dari kahin. Yang mana biasa dari dijelaskan di sini biasa orang-orang Arab ya biasa mereka ini berhukum oleh kahin, oleh seorang kahin. Kalau mereka memiliki suatu permasalahan, maka yang menjadi maroji mereka untuk meminta fatwa terhadap permasalahan mereka adalah mereka biasanya pergi ke dukun. Dan dukun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul, mereka sangat-sangatlah diagungkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, ya, bahwasanya proses pencurian berita dari atas langit itu ada tiga periode. Periode yang pertama adalah sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Pada periode tersebut, pada masa tersebut, itu banyak sekali dari para syaitan yang berhasil mendengar, mencuri berita dari atas langit. Kemudian dia sampaikan kepada sang dukun. Sehingga pada saat itu sering sekali kalau dukun menebak suatu perkara, sering benernya. Kenapa? Karena syaitan yang merupakan pembantunya sang dukun ini sering berhasil mendengarkan, mencuri berita dari atas langit. Ya, maka pada saat itu sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, yang namanya kahin ini laris manis, mereka diagungkan. Ya, kalau kita baca Sirah Nabawi, ya tatkala Abdul Muthalib yang menemukan sumur Zamzam, kemudian kabilah-kabilah yang lainnya tidak setuju, akhirnya mereka berselisih, kemudian mereka sepakat untuk mendatangi seorang dukun yang berada di Madinah. Ya, begitu pula tatkala Abdul Muthalib bernadar kalau memiliki anak yang ke-10 seorang laki-laki, maka dia akan disembelih. Ya, ternyata yang ke-10 adalah Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya sepakatlah saudara-saudara Abdullah ini ya untuk apa meminta keputusan kepada seorang dukun, dan dukunnya memberikan saran, ya nama Abdullah ini dikocok dengan 10 ekor unta. Siapa yang keluar itulah yang disembelih. Ternyata yang keluar adalah Abdullah. Ya, sampai 100 unta baru yang keluar adalah unta. Ini fatwa dari siapa? Fatwa dari seorang dukun. Jadi mereka kalau memiliki permasalahan datangnya ke dukun. Dan syaitan dan dukun ini teman dekatnya adalah syaitan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin?" Maukah kalian aku kabarkan atas siapakah syaitan itu turun? Ala man tanazzalu syayatin? Kepada siapakah syaitan itu turun? Ya, tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu turun atas setiap para pendusta dan pelaku perbuatan dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Yang mana mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dan kebanyakan dari mereka adalah dusta. Ya. Jadi para dukun ya dia mendapatkan khabarnya adalah khabar dari syaitan. Kemudian setelah tatkala Rasulullah, periode yang kedua, itu tatkala Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Pada saat itu langit dijaga ketat oleh para malaikat. Karena pada saat itu turunnya wahyu. Tatkala Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka mendemlah kahin ini. Ya, mulailah dia tidak diagungkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena tatkala dia berfatwa seringnya salah. Ya, karena pada saat itu langit-langit dijaga oleh para malaikat karena turunnya Al-Qur'an. Walaupun mereka masih bisa mendengar ya, tapi tidak sebanyak sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Dan apa yang dia dengar dari syaitan itu tidak terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian periode yang ketiga adalah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai kembalilah terjadi pencurian berita, tapi tidak sebanyak sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, terkadang dia mendengar, terkadang tidak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Said ya pada bab yang sebelumnya. Yang mana kahin ini adalah orang yang mengabarkan kepada manusia ya, tentang perkara yang gaib. yang mana kahin ini bertanya kepada syaitan, dan syaitan nanti mengabarkan kepada kahin ini tentang sesuatu yang gaibah, gaibah. Dan nanti insyaAllah kita akan jelaskan pada bab selanjutnya tentang kahin, yang mana perkara gaib ini nanti ada dua, gaib yang hakiki dan gaib yang nisbi. Gaib yang hakiki ini perkara gaib yang terkait dengan perkara yang akan datang, dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaib yang nisbi ini adalah perkara gaib yang sebagian orang gaib, sebagian orang tidak gaib. Seperti kejadian yang sekarang ada di rumah kita, ini gaib bagi kita. Ya, tapi tidak gaib bagi penghuni rumah yang ada sekarang berdiam diri di rumah kita. Dan syaitan dan kahin terkadang dia dapat mengabarkan perkara gaib yang bagi kita, yang dia berada yang di tempat yang jauh, yang dia tidak hadir di sana. Dan terkadang itu benar. Dari mana kahin tersebut dapat? Dari apa? Dari syaitan, yang mana syaitan dia diberikan kelebihan, yang dia bisa terbang dengan cepat, bisa sampai kepada tempat-tempat yang jauh dengan cepat. Ya, bahkan hatta innahum, bahkan mereka dapat apa? Naik ke atas langit, ke atas awan. Ya, dia diberikan kelebihan. Tatkala ada seorang kahin, seseorang dia mengabarkan sesuatu yang terjadi di rumah kita misalnya, ya, sementara dia hanya berada di sini, enggak usah kagum dengan dia. Ini berarti dia dapat kabar dari siapa? Dari syaitan. Ya. Seperti Al-Arraf, ya, Al-Arraf ini nanti nama-nama orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib itu ada empat: kahin, Arraf, Munajim, dan Romal. Ya, kalau Arraf ini biasanya adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu untuk mengetahui barang yang hilang atau barang yang dicuri. Maka jangan aneh misalnya ada seorang yang dia barangnya hilang, ya, kemudian datang ke orang pintar, kemudian kok tahu siapa pencurinya? Ya. Jangan aneh, ini dia bantuan dari sang syaitan. Nanti dia minta tolong kepada syaitan, nanti syaitannya pergi ke rumah tersebut, ya, dia nanya kepada syaitan-syaitan yang mungkin melihat kejadian tersebut. Ya, kemudian dia syaitan tersebutlah dia menyerupai orang yang mencuri. Syaitan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa apa? Bisa merubah wajahnya, berubah. Ya, nanti dia menampakkan dirinya di baskomkah mungkin. Ya, biasanya sarannya dengan air yang ada di baskom, kemudian dia menampakkan diri di situ. Ya, ini adalah dengan bantuan syaitan. Yang intinya mereka sebenarnya tidak mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya, sebuah hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Dijelaskan oleh Sisali al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, sabda Rasulullah ijtanibu, jauhilah, ini ablagu min la taf'alu, maknanya lebih dalam dibandingkan perkataan la taf'alu. Di sini Rasulullah, ya, menggunakan kalimat ijtanibu, bukan la taf'alu, janganlah kalian melakukan tujuh perkara yang membinasakan. Tapi Rasul mengatakan ijtanibu, ya, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Sesolil Fauzan mengatakan ijtanibu, makna ijtanibu ablagu, maknanya lebih dalam dari kalimat la taf'alu, janganlah kalian lakukan. Kenapa? Karena makna ijtinabu yakni tarkus syai wa tarkul asbabi al-musilati ilaihi. Ijtanibu itu adalah maknanya adalah meninggalkan sesuatu dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Bukan hanya meninggalkan apa yang dilarang di sini, bukan. Tapi juga meninggalkan sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar lataf alu janganlah kalian lakukan, yang penting enggak melakukan selesai. Ya, lataf alu zina misalnya. Maksudnya zina besar misalnya. Janganlah engkau melakukan zina. Oh, yang penting saya enggak zina, berarti pacaran boleh. Kan yang penting enggak sampai zina besarnya misalnya. Ya. Kalau lataf alu hanya sekedar dia meninggalkan, tapi kalau ijtanibu zina misalnya, jauhilah zina, berarti apa? Jauhilah perbuatan zina dan juga segala hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Ini makna dari ijtanibu. Maknanya lebih ablak, lebih dalam dibandingkan kalimat la taf'alu. Ya. Jauhilah oleh kalian 7 perkara al-mubiqat ay al-muhlikat. Yaitu 7 perkara yang membinasakan. Qalu. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna. Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan tersebut? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang 7 perkara yang membinasakan tersebut, tujuannya adalah agar bisa menjauhinya. Para sahabat adalah orang yang paling semangat mengetahui kebaikan untuk mengamalkan kebaikan tersebut, dan manusia yang paling semangat mengetahui keburukan untuk menjauhi keburukan tersebut. Mengapa? Li'anal insana la yumkinu yatajannabu syai'ila ba'da ayya'rifahu. Karena manusia tidaklah mungkin dia dapat menjauhi sesuatu kecuali setelah dia mengetahui hakikat dari sesuatu tersebut. Ya, enggak mungkin kita dapat menjauhi 7 perkara yang binasakan tersebut kecuali kita benar-benar mengetahui apa sih 7 perkara tersebut. Ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada awal pertemuan kita tentang perkataan Hudzaifah al-Yaman. Ya. Yang mana Hudzaifah al-Yaman kalau bertanya kepada Rasulullah adalah tentang keburukan, maqafatan an aqa fihi, ya karena saya takut terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Jadi orang yang dia bodoh, tidak tahu ya, terhadap perbuatan maksiat keburukan, maka kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut. Dan di dalam sabda yang mulia ini juga dapat kita ambil suatu faedah ya, di dalam kita memberikan suatu pengajaran. Yaitu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatkala memberikan pengajaran kepada para sahabat, beliau menjelaskannya secara global terlebih dahulu sebelum merincinya. Rasul bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa faedahnya kita menjelaskan global terlebih dahulu sebelum kita jelaskan secara terperinci? Dijelaskan oleh para ulama agar orang yang kita ajarkan ini dia benar-benar perhatian apa sih 7 perkara yang binasakan tersebut. Beda kalau dia langsung menyebutkan, kalau kita langsung menyebutkan 7 perkara yang binasakan, maka kurang perhatiannya. Tapi kalau kita jelaskan secara global terlebih dahulu, ya, maka orang-orang akan bertanya, apa sih 7 perkara yang binasakan, sehingga dia akan lebih perhatian. Nah, ini salah satu metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengajar misalnya mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, ya kita niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah di dalam memberikan suatu pengajaran, maka apa yang kita ajarkan ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan berbarokah insyaallah taala. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asyirku billah. Yang pertama, 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Rasulullah menyebutkan syirik ini di urutan yang pertama dari 7 perkara yang membinasakan, menunjukkan syirik ini adalah perkara yang paling membinasakan manusia. Yang bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Yang dapat menghapus amal-amal soleh yang dilakukan oleh pelakunya. Ya. Yang mana syirik ini adalah akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Wa a'zamul mubiqat. Ya. Perkara membinasakan yang paling besar. Wa a'zamul dhulmi. Dan kedzaliman yang paling besar. Ya inna syirka la dhulmun azim. Kemudian wa a'zamu dhanbin usiyallahu bihi. dan sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Mengapa kesyirikan adalah dosa yang paling besar? Kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil, kemaksiatan yang paling buruk yang Allah dimaksiati dengannya, li'annahu taqtadi taswiyatal makhluk an-nakis bil khaliq al-kamil min jamil wujuh. Karena orang yang melakukan kesyirikan berarti dia telah menyamakan makhluk yang nakis, makhluk yang nakis yang memiliki banyak kekurangan, ya, disamakan dengan al-khaliq yang maha sempurna dari segala macam sisinya. Kan karena syirik sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Taswiyatul billah, taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan makhluk dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, di antaranya adalah ibadah. Ibadah adalah kekhususan bagi Allah. Tatkala ada orang yang dia beribadah kepada makhluk, berarti dia telah mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kedzaliman yang paling zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, yang namanya ibadah tempatnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tempatkan kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kalau kita saja disamakan, masya Allah ya akhi, antum pintar sekali seperti anak TK. Ya, kita tersinggung disamakan dengan anak TK. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kok disejajarkan, disamakan dengan makhluk yang sangat nakis, yang memiliki banyak kekurangan? Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dari berbagai macam sisinya. Kemudian yang kedua adalah wasihru, dan sihir. Sihir syirik tidak? Jelas. Ya, sebagaimana yang tadi dalil-dalil yang kita bawakan. Tapi kenapa di sini kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok kembali menyebutkan sihir? Bukankah dia masuk ke dalam asyirku billah? Ya, kenapa disebutkan kembali? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini adalah bentuk bab min babi atfil khasi alal am. Pengatopan, penggabungan, ya, yang khusus terhadap yang am. Ya. Sirkun waw di sini adalah waw atop. Ya, asyihru al-atfu, dia i'rabnya adalah marfu sebagai ataf. Ma'tufun ilaihi adalah asyirku billah. Yang i'rabnya adalah dia marfu. Maka dibaca juga, dibaca di sini adalah wasihru. Sihir ini adalah bagian dari apa? Dari syirik. Ya, dia khusus. Adapun sihir ini, syirik ini umum banyak bentuknya. Di antara bentuk kesyirikan adalah sihir. Kenapa di sini disebutkan lagi? Ini adalah mimbabi atfil khas alal am. Bab pengatopan yang khusus terhadap am, yang menunjukkan akan pentingnya yang khusus ini ditekankan. Ya, Rasul ingin menjelaskan di antara kesyirikan yang paling membinasakan adalah sihir. Ya, jadi Rasul ingin menjelaskan di antara bentuk kesyirikan yang paling membinasakan manusia adalah sihir. Kemudian selanjutnya adalah waqatul nafsi allati haramallahu illa bilhaq, yaitu membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali bilhaq dengan benar, yaitu yang dibenarkan oleh syariat. Yang diharamkan bagi kita membunuh jiwa yang Allah haramkan adalah membunuh seorang muslim dan membunuh seorang kafir mu'ahadan, yang dia memiliki ikatan perjanjian. Haram bagi kita membunuh mereka, membunuh kaum muslimin. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan akan haramnya bagi kita membunuh kaum muslimin adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, ya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yakula, sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, fa idza qaluha, jika dia mengatakannya, mereka mengatakannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqiha, maka terperihalah dariku darah mereka dan harta mereka illa bihaqiha, kecuali dengan hak yang benar, yang memang dibenarkan oleh syariat. Wa hisabum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka adalah si Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah menunjukkan dia adalah seorang muslim, yang Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mengucapkan hal tersebut maka dia terpelihara dariku baik hartanya maupun darahnya. Maka secara hukum asal seorang muslim itu tidak boleh dibunuh. Begitu pula dengan seorang kafir yang dia berada dalam ikatan perjanjian. Ya, sebagaimana datang sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Ya, barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, seorang kafir yang memiliki ikatan perjanjian, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, maka seorang muslim dan seorang mu'ahad, kafir mu'ahad ini hukum asalnya adalah haram dibunuh. Illa bil haqqi. Kecuali dengan cara yang memang dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Yang mana yang sebab ini yang dibolehkan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, Rasul pernah bersabda, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Ya, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab, yaitu atsaibu zani, ya, seorang penzina yang sudah memiliki suami atau istri, wa nafsu bi nafsi, seorang yang membunuh orang lain, wa tarikul dinihi al mufarikul lil jamaah. Itu maknanya adalah orang yang murtad dari Islam, maka mereka ini ya boleh dibunuh. Yang membunuh, yang melakukan adalah pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu wa aklu riba, memakan harta riba. Kemudian yang selanjutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim dikatakan yatim adalah jika dia ditinggal meninggal oleh bapaknya, wa huwa dunal buluk, dalam keadaan dia belum balig. Yang seorang itu dikatakan yatim jika tidak memiliki seorang bapak, ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan anak tersebut belum balig, maka dia dikatakan anak yatim yang belum bisa mengatur keuangannya ataupun yang semisalnya. Di sini dikatakan mengapa memakan harta anak yatim itu kok termasuk dari perkara yang binasakan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, bahwasanya dikarenakan anak yatim itu dhaifun, dia adalah orang yang lemah yang tidak mampu untuk membela dirinya. Ya, apabila ada seorang yang zalim mengambil hartanya, memakan hartanya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti ini orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dia telah melakukan kezaliman yang sangat sangat zalim. Walaysa al-muradi khususul aqli. Dan yang dimaksud di sini bukan hanya dikhususkan memakan hartanya. Ya, memakan hartanya. Akan tetapi setiap yang bal kullu isti'malat malil yatim haram, bahkan seluruh perkara yang dia menggunakan harta anak yatim tersebut walaupun bukan untuk makan, maka hukumnya adalah haram. Dia ambil harta anak yatim mungkin buat nonton bola ataupun yang semisalnya, ya, dia gunakan bukan untuk beli makanan, maka ini pun adalah haram. Tidak hanya dikhususkan memakan harta anak yatim. Kemudian yang selanjutnya, watawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan pertempuran, bainal muslimin wal kufar, antara kaum muslimin dan orang-orang kufar, idza hadar ma'raka, tatkala terjadinya suatu peperangan. Tatkala terjadinya suatu peperangan, ya, yang sedang berkecamuk antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka haram bagi seseorang yang ikut berperang pada saat itu untuk lari. Watawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar tatkala terjadinya peperangan. Ya, wajib bagi dia untuk berperang bersama orang-orang muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah waqatul muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh, ya, seseorang wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, ya, dituduh berbuat zina. Atau juga disamakan pula menuduh seorang pria yang dia melakukan perbuatan liwat. Ya, jadi makna dari bil qadhfi adalah menuduh perbuatan yang fahisa, ya, min zina au liwat, dari perbuatan zina ataupun liwat. Ya, yang mana wajib atas setiap muslim bagi kita untuk menjaga lisan kita, ya, jangan sampai kita menuduh seseorang itu melakukan perbuatan zina atau perbuatan liwat. Kemudian Syaikhul Fauzan membawakan beberapa faedah dari hadis yang kita baca, Yang pertama, ya, diambil dari hadis yang telah kita baca ini, tah haramnya mempelajari ilmu sihir. Ini jelas sekali, juga mengajarkannya dan melakukan ilmu sihir. Dan ini termasuk dari 7 perkara yang membinasakan. Ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis tersebut, ya, ada perintah bagi kita untuk menjauhi al-kabair, ya, dosa-dosa besar, ya, secara khusus, dan perbuatan maksiat secara umum, serta meninggalkan sebab-sebab yang bagi kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, di sini Rasulullah menggunakan kalimat ijtanibu, yang maknanya kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan maksiat tersebut dan menjauhi segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan maksiat tersebut. Kemudian dalil-dalil selanjutnya ini sudah kita bahas, yang terkait dengan hukuman bagi penyihir. Dari jundub secara marfu, hadus sahiri dorbatun bisayf, yaitu hukuman had bagi seorang penyihir adalah dipukul dengan pedang. Kemudian telah sahih dari Al-Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, An Bajala ibn Abda qala, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu telah menetapkan, membuat suatu keputusan untuk membunuh setiap penyihir, baik laki-laki maupun perempuan. Maka beliau mengatakan, faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 orang penyihir. Dan juga telah sahih dari Hafsah bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya. Fakutilat, maka budak tersebut pun dibunuh. Ya, ini dan ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah penyihir ini dimintakan tobatnya. Ya, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Imam Malik, dan 1 pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, bahwasanya seorang penyihir itu tidak usah diminta taubatnya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat, ya, langsung dibunuh, taubatnya tidak diterima. Dan seandainya dia benar-benar bertobat, maka urusan dia nanti di akhirat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i dan sebagian pendapat dari satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya ya dia tetap dimintakan taubat, ya, sebagaimana orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman yang lainnya, ya, mereka pun dimintakan untuk bertobat. Ini Allahu a'lam manakah yang benar, tapi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan mengikuti pendapatnya Imam Malik bin Anas dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kita langsung lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Al-babu al-khamisu wal isrun. Bab yang ke-25. Itu babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya zahiratun, kata beliau, sangatlah zahir, sangatlah nampak. Tatkala pada bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang hukum sihir dan hukum bagi penyihir berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, maka timbul suatu pertanyaan. Bagaimana sih bentuk atau macam-macam dari sihir? Maka pada bab ini beliau ingin menjelaskan kepada manusia agar mereka mengetahui hakikat dari sihir dan macam-macamnya, agar mereka bisa menjauhinya. Karena pada bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya menjelaskan hukum sihir dan hukuman bagi penyihir, belum menjelaskan bagaimana macam-macam bentuk-bentuk sihir. Sehingga pada bab yang ke-25 ini beliau ingin menjelaskan di antara macam-macam sihir, ya, agar seseorang dia bisa menjauhi sihir tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan 2 bab yang mulia ini, yang pertama menjelaskan masalah sihir, hukum dan pelakunya, kemudian bab selanjutnya, ya, beliau menjelaskan tentang macam-macam sihir, maka diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama adalah, ya, kewajiban bagi ulama dan para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil secara terperinci. Menjelaskan kepada manusia akan al-haq, beserta dalil-dalilnya, dan juga menjelaskan kepada manusia tentang kebatilan beserta dalil-dalilnya dan juga macam-macamnya, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya. Tujuannya adalah agar seorang, ya, tatkala dia memegang kebenaran, ala basirah, di atas apa? Basirah, di atas ilmu. Bukan hanya sekedar taklid. Karena kalau dalam masalah akidah, taklid ini tidak bermanfaat. Ya. Tidak boleh kita dalam masalah akidah ini taklid. Dalam kita memahami akidah harus berdasarkan dalil. Yang mana ulama berdalil, ya, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, tatkala bertanya kepada ruhnya orang yang kafir tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, maka apa jawabnya orang kafir ini atau orang yang ragu-ragu? Dia mengatakan ha ha ha la adri, sami'tu nas yaquluna syai'an fakultuhu. Haha, saya enggak tahu. Saya mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, fakultuhu, maka saya pun ikut-ikutan mengatakan. Ya. Dijelaskan oleh para ulama seakan-akan orang ini pernah mendengar bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Islam adalah agamanya, Muhammad adalah nabinya. Tapi karena dia hanya sekedar ikut-ikutan, sami'tu nas yaquluna syai'an fakultuhu. Saya mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, maka saya pun ikut-ikutan. Saya pun mengatakannya. Maka dari hadis ini para ulama memberikan satu faedah bahwasanya taklid ini dalam masalah akidah tidak boleh, tidaklah bermanfaat, ya, taklid di dalam masalah akidah harus berdasarkan dalil. Ya. Dan yang dimaksud dengan harus berdasarkan dalil itu tatkala pertama kali kita, ya, memahami tentang masalah akidah yang benar dalam Islam, kita mengetahui dalilnya. Dijelaskan oleh seorang ustaz dalilnya yang sahih dan sisi pendalilannya juga sahih. Ya, bukan hanya sekedar asal ngomong ustaznya tanpa membawakan dalilnya. Tatkala ustaznya membawakan dalil kemudian kita memahaminya, kemudian kita yakini, ya, yakini dalil tersebut menunjukkan akan suatu keyakinan, ya, maka itu kita sudah dikatakan telah berdalil walaupun kita tidak hafal dalilnya. Walaupun mungkin beberapa tahun kemudian kita lupa dalilnya. Ya, yang dimaksud wajib berdalil yaitu tatkala kita meyakini pertama kalinya adalah berdasarkan dalil. Walaupun kita tidak hafal, walaupun beberapa tahun kemudian kita lupa dalilnya. Maka seperti ini tidaklah bermasalah. Ya. Jadi antara faedah, sebagaimana yang jelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tatkala Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan pada bab yang ke-25 ini, macam-macam sihir adalah wajibnya bagi para ulama dan para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia yang hak dan yang batil, ya, berdasar juga dalil-dalilnya dan menjelaskan macam-macam yang hak, macam-macam yang batil, agar manusia tatkala dia mengambil kebenaran itu di atas basirah, dan agar tatkala mereka meninggalkan kebatilan juga di atas basirah, ya, berdasarkan ilmu dia meninggalkan suatu kebatilan. Karena kalau orang dia meninggalkan suatu keharaman tidak berdasarkan ilmu, maka tidak bernilai pahala. Kenapa antum merokok? Saya punya sakit jantung. Ya, enggak mendapatkan pahala. Kenapa Anda tidak merokok? Haram. La dharara wa la dirara misalnya. Kan dalilnya tidak boleh saya menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Merokok ini menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Ya, tatkala dia meninggalkan rokok berdasarkan dalil di atas basirah, maka bisa bernilai pahala. Wa illa, jika tidak, jika seorang ulama telah betul ilmi, tidak melakukan hal yang demikian itu, tidak menjelaskan yang hak dan yang al-batil, iltabasa ala nas, maka antara al-hak dan kebatil ini akan terapa, manusia akan terkecoh, tersamar, iltabasa, samar dia, saru. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan yang dikhawatirkan, mereka menyangka al-hak adalah batil, dan yang batil adalah hak. Mereka mengatakan syirik adalah tauhid, tauhid adalah syirik. Ya, tatkala kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan apa? Mujassima. Ya, ini orang-orang Wahabi ini mujassima. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Tatkala kita melarang orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh, oh ini orang-orang Wahabi ini tidak memuliakan orang soleh. Ini justru bagian dari agama, salah satu bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertawasul, ya, menjadikan orang saleh yang sudah mati sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, dijadikan sebagai ajaran dari agama. Yang batil dikatakan yang hak. Kenapa? Karena mungkin ya banyak dari dai-dai yang tidak menjelaskan permasalahan ini. Kemudian faedah yang kedua, ya. Di sini beliau mengatakan wajib atas setiap duat para khatib di masjid-masjid, para mudaris, ya, untuk menjelaskan perkara ini, menjelaskan perkara akidah kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi semuanya, mereka inti dakwah para nabi dan rasul adalah mendakwakan masalah akidah, masalah tauhid. Rasulullah mendakwakan Islam selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Selama 10 tahun atau 13 tahun di Mekah, materi dakwah beliau hanya satu. Yaitu mendidik manusia agar kuat tauhidnya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu materi selama 10 tahun atau 13 tahun di kota Mekah. Satu materi saja yang beliau dakwahkan. Pada saat itu syariat-syariat yang lainnya belum diwajibkan. Khamr masih dibolehkan. Salat belum diwajibkan. Kecuali akhir-akhir tatkala sebelumnya beliau hijrah. Adapun syariat-syariat Islam yang lainnya, salat, puasa, haji ataupun yang lain-lainnya hanya dikemas oleh Rasulullah selama 10 tahun. Adapun satu materi masalah akidah ya dikhususkan selama 13 tahun. Dan selama 10 tahun di Madinah ini pun Rasulullah masih mendakwakan tauhid. Sampai di tatkala detik meninggalnya Rasulullah, beliau masih mendakwakan tauhid. Melarang para sahabat menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. La'natullah al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Rasulullah, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya, jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang dai, bisa diberikan kesempatan untuk berceramah, ya, menjadi seorang guru, maka yang lebih kita perhatikan adalah masalah akidah. Yang pertama kali kita tekankan adalah masalah akidah. Apapun yang kita ajarkan, misalnya antum mungkin ngajar di sebuah sekolah, ngajar matematika misalnya, atau ngajar fisika atau ngajar IPS, maka bawa, digiring, ya, untuk memahami masalah akidah. Atau mungkin antum belajar ngajar nahu, maka berikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang terkait masalah akidah. Ya, ada khalaqallahu ahlat tauhid al-jannah, misalnya Allah memasukkan orang yang bertauhid ke dalam surga, nanti di i'rab misalnya. Ya, pokoknya tatkala kita mengajarkan apapun apa yang materi yang kita ajarkan, maka kita giring ke dalam masalah akidah. Ini beberapa faedah yang diberikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan terkait masalah bab yang bab yang kita bahas di bab yang ke-25 ini. Itu tentang menjelaskan macam-macam dari sihir. Qala Ahmad, berkata Ahmad, haddatsana Muhammad ibni Ja'far, haddatsana Auf, haddatsana Hayyan aw Hiyan ibnu al-Ala, haddatsana Qatan ibni Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil yang menjelaskan di antara macam-macam dari sihir. Ya, Rasulullah bersabda, "Innal 'iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti." Al-jibti ay as-sihru. Ya. Sesungguhnya al-iyafah wattarqa wattiyarah adalah termasuk dari sihir. Makna al-iyafah? Al-iyafah maknanya adalah zajrut tayri. Maknahu ay atasa'um bi aswatiha wa asma'iha wa masariha. Yaitu maknanya tasa'um, menganggap sial. Ya, menganggap sial suara burung, menganggap sial nama-nama burung, atau menganggap sial arah terbangnya burung. Atau dengan kita istilahkan lain adalah al-iyafa bermakna seperti apa? Tatoyur. Ya, menganggap sial seekor burung. Ya, biasa orang-orang Arab, kenapa tatoyur dinamakan tatoyur? Ya, ini diambil dari awalnya dari at-tayrah, burung. Biasanya orang-orang Arab jahiliyah tatkala mereka bertatoyur dengan menggunakan seekor burung. Tatkala mereka ingin berdagang ke Sam atau ke Yaman, maka terlebih dahulu mengambil seekor burung kemudian diterbangkan. Ya, jika terbangnya burung tersebut dilihat nanti terbangnya ke arah kanan akdama, maka mereka maju, meneruskan perjalanannya dengan keyakinan bahwasanya ini bakalan untung. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, maka dia tunda, takut sial. Inilah dinamakan dengan tatoyur atau al-iyafah. Ini termasuk dari sihir. Kemudian di antara sihir adalah wat-tarqa, ay al-khattu yakhuttu fil ardi. Itu menggaris sebuah garis di bumi. Fungsinya apa? Untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Yang mana orang yang seperti ini dinamakan dengan rommalun, rommal. Ya, sebagaimana tadi Anda jelaskan, ya, orang yang mengetahui perkara yang gaib itu ada empat: kahin, arraf, rommal, munajim. Ya, kalau kahin, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib yang akan datang dengan bantuan dari syaitan yang mencuri berita. Kalau romal, orang yang mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu. Ya, dia baca mantra-mantra pada air yang diisikan pada baskom, atau di kuku mungkin dengan bola atau yang semisalnya, untuk mengetahui barang yang dicuri atau barang yang hilang. Adapun romal adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan membuat garis-garis di tanah, atau membaca telapak garis. Ya, telapak garis dari telapak garis tangan ini. Ini namanya istilahnya adalah romal. Ya, yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dan tentunya semuanya itu adalah dengan bantuan dari syaitan. Kemudian yang ketiga adalah at-tiyarah. Ini at-tiyarah adalah semisal dengan al-iyafah, yaitu tatoyur, menganggap sial sesuatu. Nanti insya Allah kita akan jelaskan terkait masalah tatoyur. Dan Rasul mengatakan bahwasanya semua ini adalah termasuk dari sihir. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa su'batan minan nujum." Barang siapa yang dia mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, an-nujum. Ya, mempelajari ilmu perbintangan itu namanya adalah tanjim. Nanti insyaallah ada babnya tersendiri masalah tanjim. Yang maknanya adalah keyakinan seseorang bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian di alam semesta. Nanti hukumnya kalau orang menyandarkan seperti ini kepada bintang, kejadian-kejadian pada bintang, ada yang hukumnya syirik akbar, ada yang hukumnya syirik asghar. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Ya, maniktabasa su'batan minan nujum, barang siapa yang dia mempelajari bagian dari ilmu perbintangan yaitu ilmu tanjim, faqad iktabasa su'batan minas sihri, maka sungguh berarti dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir, bagian dari ilmu sihir. Dari di antara ilmu sihir adalah tanjim. Zada ma zada, bertambah maka bertambah. Semakin dia mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin dia mempelajari ilmu sihir. Ini rawahu Abu Dawud dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Kemudian dari An-Nasa'i dari hadis Abi Hurairah, "Man aqada uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahara." Barang siapa yang dia mengikat suatu ikatan, ya buhul, ikatan-ikatan, "tsumma nafatha," kemudian dia apa? Menyemburnya dengan apa? Dengan air liurnya yang khabis, yang buruk. Ya, ini biasa yang dilakukan oleh para penukang, tukang sihir. Ya, dia tatkala menyihir adalah dengan membuat buhul-buhul yang diambil mungkin dari rambut dari orang yang akan disihir, kemudian dia bacakan mantra-mantra, dia sembur dengan air liurnya yang buruk. Ya, maka orang yang seperti ini faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesirikan. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi, dan barang siapa yang bersandar kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Ya, orang yang bersandar kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan yang dia peroleh, malah dia akan mendapatkan kelemahan. Kenapa? Karena dia bersandar bukan pada tempatnya. Ibaratnya kita habis main bola capek, kita ingin bersandar, kemudian kita ambil sebatang lidi, kemudian bersandar kepada sebatang lidi. Bukannya malah kuat, malah tambah jatuh. Kenapa kita bersandar bukan pada tempatnya? Ya, satu-satunya bersandar bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib bagi kita untuk selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang termasuk dari sihir di sini adalah an-namimah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda, "Ala hal unabikum mal adhu?" Maukah kalian aku kabarkan apa itu al-adhu? Hiya an-namimah, yaitu an-namimah al-qalatu bainan nas, yaitu memecah belah di antara manusia. Ini sihir, sihir secara lugah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya. Kenapa namimah dikatakan sihir? Karena dia pengaruhnya sama dengan sihir. Bahkan terkadang namimah itu pengaruhnya lebih dahsyat dibandingkan sihir. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah pernah bersabda, "Inna minal bayani lasihran." Sesungguhnya di antara penjelasan yang memuka itu adalah termasuk dari sihir. Tapi sihirnya sihir secara lugah. Secara hukum asal, al-bayan ini adalah boleh jika untuk tujuan yang dibolehkan oleh syariat. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas bab yang ke-26, yaitu babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang hukum kuhan dan yang semisal dengan kuhan. Ya, insyaAllah ini pertanyaannya, insyaAllah kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.